Alhamdulillah, kita telah bersama-sama berzikir, membaca solawat, mengawali majlis ini. InsyaAllah zikir ini bisa menenangkan hati kita, bisa membuat dosa-dosa kita dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan kajian, kita sampai di bab adab bangun tidur. Saya mau cerita dulu pengalaman beberapa hari yang lalu, atau tepatnya hari Minggu yang lalu. Jadi hari Minggu yang lalu, saya Sabtu, seperti yang sudah saya minta doa itu ya, Sabtu pagi berangkat ke Hong Kong. Sampai di Hong Kong, hari Minggunya ceramah. Terus Seninnya kembali ke Indonesia, melanjutkan dakwah di Jakarta. Tadi baru nyampe ke Solo. Saya pengen cerita pengalaman selama di Hong Kong. Kira-kira mau dengarkan enggak? Mau ya? Yang jelas Hong Kong sama Indonesia pasti besar Indonesia. Karena Hong Kong itu cuman sebuah provinsi dulunya di Cina. Sekarang udah misah tapi masih terikat. Cuman untuk cantiknya, teraturnya, tertibnya, ya, jalannya, transportasinya, aduh, teknologinya, aduh lagi. Kita kalah gitu. Ya, kita kalah. Di sana saya enggak ketemu yang namanya macet. Ya, macet itu enggak ketemu. Di sana saya enggak ketemu orang ngeyel. Enggak ketemu. Ya. Kemudian di sana saya enggak ketemu orang buang sampah sembarangan. Enggak ketemu. Di sana saya enggak ketemu orang enggak mau ngantri. Enggak ketemu. Di sana saya enggak ketemu orang yang tidak beradab. Jadi semua orang yang saya temui itu beradab, punya sopan santun. Begitu saya lihat diri saya sendiri, waduh, sing ora duwe adab mau ngaku. Ya. Yang lain orang-orang yang beradab. Ngomong tidak boleh keras-keras. Jadi kalau ngomong keras gitu ya, nanti dilihat, ya sak kota ngeliatkan semua. Sopo kuwi gitu. Siapa itu dilihat? Handphone suaranya terlampau keras dilihatkan semua orang. Dan di sana tidak ada judulnya penumpang nunggu bis kelamaan atau bis cari penumpang. Tugasnya bis datang ambil penumpang langsung pergi, datang ambil penumpang pergi, dan tidak ada bis uyul-uyulan. Ya, enggak ada yang seperti itu. Bisnya bis tumpuk, kemudian jalannya cepatnya luar biasa. Supirnya kebut-kebut. Ngejar target bukan. Memang waktunya udah diperhitungkan. Sekian menit harus sampai di pos yang situ, sehingga tidak ada yang sampai nunggu bis kelamaan. Bisnya itu turah. Transportasi sepurnya, sepur antar apa ya dibilang ya, Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Semarang, Jogja, model-model begitu loh. Itu Solo Jogja paling cuma 10 menit. Jadi sepurnya itu buanternya luar biasa. Duduknya enak, enggak pakai AC, tapi adem. Kok bisa? Angine mlebu kabeh. Jadi kecepatan tinggi diatur di atas itu sehingga angin dari luar itu masuk, jadi seperti AC. Kemudian orang duduk juga teratur, yang duduk, kemudian yang berdiri juga berdiri. Enggak ada judulnya duduk suk-sukan. Jadi kalau udah pas kursinya, yang gak dapat kursi, ya berdiri. Gak pakai mas rodorono sidik gitu, gak ada gitu ya. Ya semua sudah apa? Sudah paham. Yang namanya naik eskalator atau tangga berjalan, bahasa orang Solo, itu yang naik tangga berjalan, posisinya di sebelah kanan semua. Saya diajari, Habib, kanan, Bib. Loh, kenapa gak boleh kiri? Semua harus di kanan, yang di kiri ini buat orang jalan. Kalau ada yang kesusu, agak tergesa-gesa, bisa langsung jalan lewat kiri, di kanan ini buat yang diem saja. Nah itu kok satu negeri bisa kompak seperti itu? Mursyidnya siapa itu? Ya, gurunya siapa itu? Jadi ngajarinya kok bisa nurut semua? Ternyata gurunya adalah hukum. Di sana orang jalan kaki itu lebih banyak daripada yang naik mobil, dari naik kendaraan. Saya lihat motor cuma dua. Sepanjang saya di Hong Kong lihat orang naik motor tuh cuman dua, yang naik mobil tidak banyak. Kenapa? Pilih numpak sepur, pilih naik bis ketimbang naik mobil. Sudah lebih cepat, lebih enak, lebih murah. Kemudian yang namanya orang jalan kaki, itu beliau-beliau yang jalan kaki di sana, kalau di lampu merah ya berhenti, nyebrang ngenteni ijo. Kalau enggak ijo ya enggak berani nyebrang. Jadi lampu merah berhenti semua, ijo jalan semua. Kenapa kok bisa tertib seperti itu? Jenengan nekat lampu merah jalan, dendanya $1,500 Hong Kong. Beb, kalau nekat kan enggak ketahuan. Oh, hati-hati. Itu punya kamera banyaknya luar biasa. Nah, ini pengalaman tentang kota Hong Kong. Udah jenengan kira-kira kan udah serasa di sana toh? Alhamdulillah. Penting krososek gitu ya. Dan yang namanya jalannya itu besar-besar, alus-alus. Gunung itu dibolongi, dibur. Yang namanya Hong Kong itu gunung laut, gunung laut, gunung laut. Antara pulau yang satu ke pulau yang lain, kecil-kecil. Jadi lautnya dijadikan jembatan, ada pula lautnya yang dibur di bawah lah laut, sehingga orang jalan di bawah, atasnya lah laut. Ada yang nembus gunung, gunungnya dibur. Jadi kita jalan itu atasnya semua adalah gunung. Yang ambruk, yumbuh. Ya, atasnya gunung. Itu salah satu pemandangan tentang kotanya seperti itu. Nah, yang menarik, di sana itu cari pengajian kaum lelaki saya belum ketemu. Bukan tidak ada mungkin ya, tapi belum ketemu. Kenapa? Karena kebanyakan muslimin muslimat yang berangkat ke Hong Kong adalah muslimah, yaitu saudara kita TKW, tenaga kerja wanita. Tapi TKW yang di sana keren bu, handphonenya aja harganya 4 juta 3 juta. Aku nyawang handphoneku hele Apple. Oh ya, insyaallah. TKW-nya itu beradab, pinter. Kalau ngerasani saya itu ngomongnya bahasa Cina, jadi aku ya ora mudeng. Jadi kalau ngobrol sama saya itu bahasa Indonesia. Kalau mau ngerasani saya sama temannya langsung bahasa Cina. Saya bilang, awas ge. Ndak beb, ini urusan dalam negeri beb gitu ya. Dalam negeri enggak boleh dengar. Jadi yang boleh dengar cuma urusan luar negeri. Jadi bahasa Cina. Nah, TKW saudari-saudara kita ini di sana semangatnya luar biasa. Di negaranya yang notabene negara non muslim, bukan negara Islam, di sana itu cari rumah makan halal susahnya luar biasa. Di kota, di tempat saya ceramah, dikatakan itu bukan kota, desa, itu desanya. Tapi di desanya itu isinya kok apartemen duur-duur gede-gede luar biasa. Saya bilang lah, desone kayong ini lah, kutone kayong apa gitu ya. Kalau desanya seperti ini, kotanya seperti apa? Di desa tersebut saya tanya, hanya ada dua rumah makan yang halal. Dua rumah makan yang halal. Jadi kalau mau makan di rumah makan ngantri. Ya kan? Ngantri. Dan ngantri itu ya urut, entah ini termasuk saya ikut antri setengah jam ya ngantri. Ya pengen ngerasakan makanan halal ala Hong Kong, jane ya ora ala Hong Kong, ala India. Karena yang jualan orang India, orang Pakistan. Ya masakannya ya ala India dan Pakistan. Nah, saudari-saudari kita ini punya semangat yang luar biasa. Meskipun tiap hari kerja, kalau hari Minggu mereka kan libur. Kalau hari Minggu libur itu kumpul bareng buat pengajian. Di sebuah lapangan di kota itu isinya orang-orang Indonesia berbagai macam bentuk. Mulai dari yang suka pengajian sama yang gak suka pengajian kumpul jadi satu. Nah, yang suka pengajian itu macam-macam. Di sebelah sini kumpul 10 orang, ini kelompok pengajian lagi belajar Iqra. Di sebelah sana lagi ada sekian orang lagi belajar Manabu Rebana. Di lapangan itu kumpul banyak ratusan orang, manggil ustaz setempat lagi ceramah, ada tausiah. Itu menyenangkannya luar biasa. Nah, mereka punya kelompok-kelompok pengajian. Lah kalau yang jadi TKW di luar negeri itu mau tiap minggu sekali nyempatkan pergi pengajian, bahkan buat kelompok-kelompok pengajian, majelis pengajian. Nah, kita di Indonesia ini yang turah-turah waktu kok nganti ora gelem, berarti kebangetan. Nah, kemarin diundang untuk acara nih, ulang tahun Majelis Taklim Cabang Yun Long. Ngucap yang angel ya. Ini ditonton saya ini, kalau salah berarti yang ngisin-ngisin nih. Ini teman-teman di Hongkong lagi nonton. Yuen Long. Ya, Majlis Taklim cabang Yuen Long. Yuen Long ini nama desa tadi ya. Majlis Taklimnya yang ngelola, masya Allah, teman-teman kita dari Ponorogo, Purwokerto, Ngawi, masuk Ngawi, Ngawi, Sragen, mboten ketinggal. Belum ketemu saya Sragen, Ngawi mah masuk. Sukoharjo mungkin kelihatannya belum ada yang jadi TKW ini. Sukoharjo juga belum dengar. Kemudian Blitar, Malang, ya, dari daerah Jawa Timur sangat banyak. Jawa Tengah sekitar Purwokerto. Nah, menariknya beliau-beliau ini buat pengajian di tempat pengajiannya itu beliau-beliau sewa seperti kos gitu ya, tapi nyewa sekian kamar, satu bulan kurang lebih bayarnya 4.000 dolar Hong Kong atau kurang lebih senilai 6 juta. Ya, satu bulan bayar 6 juta. Untuk apa? Jadi markas pengajian. Jadi markas pengajian. Jadi kalau minggu kumpul di situ untuk pengajian. Pengajiannya apa? Belajar Iqra, nanti ada gurunya. Siapa gurunya? Ya TKW di sana. Yang dulunya di Indonesia pernah sekolah di Madrasah Aliyah Negeri atau di pesantren, jebolan pesantren. Di sana jadi ustazah-ustazah ngajari teman-temannya. Nah, yang punya keahlian jahit, kursus jahit gratis. Sehingga minggu ya pengajian, minggu ya belajar ya, belajar jahit. Nah, setahun sekali mereka ulang tahun majelisnya. Nah, saya pengen buat nih ulang tahun majelis Ar-Raudhah ini kapan gitu ya. Berdirinya kapan juga ya railing gitu ya. So, nanti tak piyakin tanggal yang cantik buat ulang tahunnya Ar-Raudhah ini perlu ya. Ulang tahun Majelis Taklim Ar-Raudhah gitu ya. Tanggal embuh. Ya, tanggal wallahu a'lam. Karena Majelis Ar-Raudhah ini sebetulnya berdirinya udah jauh hari sekali. Saya masih awal-awal dakwah tuh punya pengajian, saya kasih nama Ar-Raudhah. Dulu kalau Sabtu pagi habis sholat subuh baca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, habis sholat subuh jamaah baca Widul Latif, baca Riyadhus Shalihin. Tadinya asalnya seperti itu. Jadi perjalanannya sangat panjang. Nanti akan saya buatkan hari dan tanggalnya. Tahunnya enggak usah. Pokoknya ulang tahun, mau ulang tahun, Bu. Mesti tak judul ulang tahun nak pena potong kuenya gitu ya. Ya, potong kuenya ya, bukan motong kue, judulnya makan yang enak enak sudah. Nah, ulang tahun yang keberapa kemarin? Ulang tahun Majelis Serbut yang ke-9. Di sana susah kalau mau buat pengajian harus sewa gedung. Nah, gedungnya kan tergantung, kadang dapat yang kecil, dapat yang besar, dan harus ada izin yang resmi dari pemerintah. Tidak gampang. Nah, alhamdulillah dapat gedungnya enggak terlalu besar tapi menampung 1000 orang cukup. Lah, kemarin itu gedungnya full yang datang, empet-empetan, bahkan sampai di luar gedung tidak bisa masuk. Saya katakan pada TKW-TKW saudari-saudari kita yang di sana, jenengan-jenengan ini orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di sini jarang ada pengajian, banyak orang yang telanjang, betul? Banyak orang yang pakaiannya enggak karuan. Jenengan di sini nunjukkan identitas muslimahnya, pakai jilbab, pakai busana muslimah, mau datang pengajian di tempat yang susah cari pengajian. Artinya ini luar biasa. Di Indonesia orang berangkat pengajian itu orang biasa-biasa saja karena pengajian turah. Nah, kalau di Indonesia tidak ikut pengajian berarti luar biasa. Betul-betul. Di Indonesia enggak ikut pengajian berarti luar biasa. Di Indonesia enggak pakai jilbab berarti luar biasa. Iya, soalnya di sini orang pakai jilbab ya biasa, pakai busana muslimah biasa. Lah, muslimah enggak berbusana muslimah di negeri ini berarti muslimah yang luar biasa. Luar biasa apa, saya enggak mau komentar. Dipikir sendiri sendiri. Nah, kemarin ketua Majelis Taklimnya mewakili teman-teman, ini amanat ya, titip salam untuk semua teman-teman di Ar-Raudhah. Ini saya ucapkan salam mereka semua. Ini jawab ya. Waalaikumsalam. Ya, pengin kapan-kapan saya bilang kalau pulang ke Indonesia wajib mampir ke Solo. Ya, ikut Majelis Ar-Raudhah. Nah, saya pulang dikasih hadiah ini. Nah, ini hadiahnya ada foto saya, Bu. Nah, ini dapatnya dari internet nih fotonya nih ya. Dipasang nih. Ternyata ini orang Hong Kong. Kalau buat, jadi warga negara Indonesia kalau sampai di Hong Kong suruh buat begini-begini jadi pinter ya. Jadi bagus gitu ya. Ini teman-teman saya suruh buat kok gak bisa ini. Ini saya canangkan nanti insya Allah pintu gerbangnya Ar-Raudhah bentuknya seperti ini. Jadi sebagai penghargaan saya buat teman-teman saya di Hong Kong yang mereka mau berjuang, ya, mau berjuang untuk menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kira-kira kalau jadi pintu gerbangnya Ar-Raudhah di depan gitu cakep gak ini? Cakep ya? Cakep. Jadi sampai kapanpun terkenang. Sampai kapanpun terkenang. Nah yang menarik, setelah selesai pengajian saya didatangi tamu dari kalau di Indonesia ada kedutaan ya. Di sana itu KJRI ya. Hah? Bukan KJ. Ya, KJRI. Nah, konjen ya. Datang kemudian bilang, Habib, di sini kami mendirikan NU Rintisan. NU Rintisan. Jadi NU cabang Hong Kong. Wah, keren. NU cabang Hong Kong. Mohon doanya, Habib. Wah, senobab doa full. Jangan khawatir ya. Lanjutkan pokoknya lebih cepat lebih baik yang manfaat untuk semua orang karena aliran ruwet-ruwet mulai merambat ke Hong Kong. Jadi NU harus didirikan, diorganisir semua teman-teman yang akidahnya sama. Nah, insyaallah doakan saja. Bulan depan saya mau ke sana lagi. Boleh. Urusannya karena ada itu yang ruwet-ruwet mulai masuk, tugas saya untuk jelaskan lagi apa tahlilan, apa yasinan, apa solawatan. Karena sekarang udah ada yang mau di sana berani ngomong, ojo tahlilan lo neroko. Itu sudah sampai ke sana. Ya, sudah sampai ke sana. Nah, jangan sampai nanti pulang ke Indonesia bawa virus kan luar biasa. Ini kita harus dakwah. Ya, harus dakwah ke sana dan ke sini. Cuman ya jangan sering. Mau saya itu ninggal ke Indonesia ki abote luar biasa. Di sana paling cuman berangkat hari Sabtu, Minggu ceramah, Senin pulang. Sebentar tuh. Enggak lama lah, lama. Itu sekilas perjalanan ke negeri Hong Kong. Nah, sampai di sana saya punya cita-cita. Ya Allah, saya pengin kedatangan saya ke Hong Kong ini pasang niat gitu ya, bisa bawa hidayah buat diri saya dan hidayah untuk orang-orang yang di sana yang belum kenal Islam, kesian gitu. Karena orangnya baik-baik, tapi belum kenal Islam. Dan saya pengen teman-teman saya yang muslimah, muslimin dari Indonesia yang kerja di Hong Kong itu bisa menjadi pembawa hidayah. Yang lucu satu, Bib, ada yang namanya itu Mbak siapa, tapi akhirnya Mi, saya panggil Mbak Mi gitu. Tapi bukan Mbak Mi, bukan ya. Mbak Mi kalau lagi nontonnya jangan tersinggung, jangan marah ya. Mbak Mi, saya bilang, Bib, alhamdulillah. Mbak Mi sama Mbak Musliyah itu ya, mereka mengatakan alhamdulillah bayi yang kami jaga, karena ada yang tugasnya itu kerjanya jaga bayi sampai besar. Bayi yang kami jaga itu sekarang sudah mau Mbak, sudah bisa nyanyi Salatun Bissalamil Mubini. Wong Cina Hong Kong burung Muslim nyanyinya solatun, tapi bapak ibunya yora mudeng, wah apik mantuk-mantuk gitu. Wah mantuk-mantuk yora mudeng kok. Ajib gitu kan. Bagus. Dan bisanya nyanyi ketok munine muni Arab gitu ya. Padahal ini solawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya semangatnya teman-teman kita nih loh untuk mempengaruhi lingkungannya, ya, mempengaruhi lingkungannya agar menjadi lingkungan yang Islami. Nah, saya lihat organisasinya rapi, betul. Rapi organisasinya, ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, program kerjanya itu apa, sumber dananya itu dari mana. Beliau-beliau itu kalau pengajian sampai jualan nasi untuk anggotanya. Kan anggotanya juga harus makan. Nah, nanti nasinya, makanannya beli dari tempat pengajiannya. Uangnya buat tempat pengajian. Kan pinter. Ini pinternya luar biasa. Saya bilang ini teman-teman yang di Indonesia nih, yang di Raudhah terutama ini ya, Mas Apri, Ucup dan lain sebagainya, ini harus lebih semangat gitu. Jangan sampai kalah pinter sama yang di luar sana. Kerapiannya dalam berorganisasi rapi, betul, sangat-sangat rapi dan menyenangkan. Nah, dari sana itulah nambah semangat buat saya. Jadi insya Allah Ramadan itu harus bisa program pesolatan dijalankan. Harus bisa insya Allah. Sehingga nanti setelah keluar dari bulan Ramadan dan seterusnya, hasilnya udah kelihatan. Saya pengen teman-teman saya dan saya jadi guru untuk keluarganya dan lingkungannya, sehingga keluarganya dan lingkungannya bisa sholat yang benar, wudhu yang benar, jadi orang yang manfaat untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Amin Allahumma amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabnya enggak niat? Loh, tadi kan laporan liputan, bukan ceramah. Liputannya udah selesai. Sekarang masuk kita mulai belajar bersama-sama. Jadi setuju ya? Kalau ini bentuk yang seperti ini jadi pintu gerbangnya Majlis Ar-Raudhah. Setuju ya? Ini pun warnanya juga hijau ya. Warna Ar-Raudhah yang saya maksud nanti kanan kirinya bentuknya kurang lebih seperti ini. Cuman saya modifikasi sedikit disesuaikan dengan lokasinya sebagai kenang-kenangan dari Majlis Taklim Yuen Long insyaallah. Nah, saya jadi pengin belajar bahasa Cina, ya. Bahasa Cina tapi Cina yang Hong Kong. Kenapa? Jadi nanti kalau dirasani mudeng. Oh, ya, dirasani enggak mudeng kan enggak enak ya. Heeh, ora mudeng. Apa kuwi gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf untuk ibu-ibu yang di lantai 1. Kipas angin itu udah saya siapkan, cuman tukangnya belum memasang. Kenapa belum dipasang? Karena bagian atas ini ngelusnya belum selesai. Jadi kalau diburkan di situ nanti tidak bisa maksimal, tidak bisa bagus. Mungkin nunggu seminggu lagi atau seminggu setengah baru dipasang. Mungkin ya. Ya insya Allah Jumat depan sudah terpasang. Jadi kalau ini jenengan kesumuan, persis dengan saya di sini kesumuan. Jadi mujahadahnya sumuk-sumuk dulu nih. Ya, kita mujahadah dulu sementara seperti ini. Dan mungkin Jumat depan atau Jumat yang akan datang, mungkin ya, posisi ruang tengah ini sangat berantakan. Sangat berantakan. Karena insya Allah tembok ini akan segera saya robohkan, yang di sini juga dirobohkan, atap ini juga akan dirobohkan, akan disatukan dengan belakang, diganti yang baru. Nah, kalau diperkirakan pengerjaannya sekitar 8 hari. Ya, 8 hari itu mesti salah satu Jumat ada yang kena gitu ya, ada yang kena. Insyaallah 8 hari selesai. Selesai 8 hari sudah nyatu dengan belakang, udaranya insyaallah jauh lebih enak. Alhamdulillah besok pagi mau ngecor yang lantai keempat. Lantai kecil atap itu. Lantai keempat itu atap, tapi atapnya bisa buat duduan. Ya, atap kecil 7x7 ya lumayan besar ya, 7x7 sebagai atap sekaligus untuk simbol bentuknya bangunannya Masjid Al-Rubah, kita buat joglo. Ya, joglo. Kalau di Masjid Ar-Riyad itu kubah timur tengah, yang di sini kubah Jawa Tengah. Ya, kubah Jawa Tengah. Jadi ada perpaduan dua simbol. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan adab bangun tidur. Ulangi dari awal ya. Adab bangun tidur. Bangun tidur merupakan sebuah nikmat yang sering dilupakan dan dipandang remeh oleh kebanyakan manusia. Mengamalkan berbagai adab bangun tidur merupakan cara terbaik untuk mensyukurinya. Berikut adalah beberapa adab dan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW bagi orang yang bangun tidur. Jumat yang lalu sudah saya terangkan nikmatnya bangun tidur. Artinya kita bisa melek lagi, itu harganya sangat-sangat mahal, karena bisa melek, bisa hidup lagi itu ya sama dengan kehidupan itu sendiri. Sedangkan untuk memperpanjang usia 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, orang itu rela menghabiskan semua hartanya. Buktinya yang di rumah sakit dipasangi infus, dipasangi alat bantu pernafasan. Untuk apa? Untuk memperpanjang hidupnya. Biayanya berapa? Sekian puluh juta, sekian ratus juta. Dihabiskan uangnya untuk semua itu. Berarti mahal enggak nih nikmat bisa hidup nih? Mahal. Lah, kita tiap pagi melek bisa hidup seger, kita nganggapnya biasa-biasa saja. Kebangetan enggak ini? Bu. Nah, ada ibu-ibu ada. Kebangetan mboten, Bu? Kebangetan ya, Bu ya. Bapak ini, kita ini kebangetan karena kita merasa itu biasa-biasa saja, padahal itu nikmat yang luar biasa. Lah, kalau pagi kita udah nganggap hidup itu bukan suatu yang luar biasa, karunia hidup itu biasa-biasa saja, berarti sejak pagi kita sudah kufur nikmah. Sejak pagi sudah kufur nikmah. Lah kalau udah kufur nikmah, kira-kira dapat balasan dari Allah baik atau yang enggak enak? Ya kalau kufur nikmat ya balasannya enggak enak. Makanya kalau pengin hidupnya dari pagi sampai nanti tidur lagi enak, kunci pertama kali adalah membuka pagi itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor satu. Kita sadari dulu nikmat. Nah, adabnya satu. Waktu mau tidur udah pasang niat. Waktu mau tidur pasang niat, saya pengin bangun sebelum subuh. Ayo, udah pasang niat gitu belum? Sudah. Sudah apa sak kecekele? Sak tangine. Sudah pasang niat. Ya, tapi yang namanya an-niyah muqtarinun bi fi'lih. Niat itu harus seiring dengan perbuatan. Kalau memang niatnya pengin bangun sebelum subuh, ya jam bekernya, alarmnya dipasang. Dipasangnya jangan jam setengah enam. Ya, pasang jam setengah empat misalnya, atau dipasang jam empat kurang seperempat, atau dipasang jam tiga, minimal setengah jam sebelum azan subuh. Dan masang bekernya itu dibuat yang berganda-ganda. Jadi kalau dimatikan nanti nyala lagi, dimatikan nyala lagi. Dan usahakan punya alarm lebih dari satu. Karena kalau alarmnya satu dijamin lebih menang ngantuknya ketimbang alarmnya. Betul. Jadi alarmnya harus banyak, lebih dari satu. Biar apa? Biar kalau yang ini kita matikan, nanti yang ini juga bunyi. Dan khusus alarm bangun tidur, jangan pilih yang musiknya slow. Oh, bangun tidur kok tambah kasih musik buat alarmnya itu lerilir, lerilir, ya tambah turu gitu ya. Musiknya yang ngerok gitu, yang rung rung rung rung rung rung, yang didengar gak enak gitu. Biar kita bangun. Kemudian pasang volumenya yang paling keras. Cari alarm yang bunyinya itu kring sak kampung tangi pun. Yang kerasnya luar biasa. Biar apa? Biar kita bangun. Memang harus diniati, itu niat. Kemudian apa? Titip pesan. Sama siapa? Pasangan hidupnya. Kalau kamu bangun duluan, tolong bangunkan saya. Jangan sampai pasangan hidupnya, aku nyawang turu murah tego mas. Saya kok angler ya. Gak tega, saya lihat tidurmu ini kok anglernya luar biasa. Jadi biar tidurnya nyenyak. Jangan sampai seperti itu. Kemudian, selain titip pesan sama pasangan hidupnya atau yang di rumah, biar kita bisa bangun awal, baca doa. Doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Doa ini bid'ah. Ya, doa ini bid'ah. Jadi kalau ada orang ngomong doa itu bid'ah dan sesat, berarti itu orang aneh. Kenapa dikatakan doa ini bid'ah? Karena doa ini susunan ulama. Bid'ah dalam arti tidak ada dalam susunan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena di Al-Qur'an ada anjuran ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Berarti doa itu kalau susunannya ulama namanya bid'ah yang hasanah. Kalau seandainya disebut bid'ah, sebetulnya bukan bid'ah, sebetulnya itu amal soleh. Kalau misalnya ada orang ngomong bid'ah, itu doanya enggak ada tuntunannya, ya roh doa aneh. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, jawabannya cukup tuntunannya ada. Mana tuntunannya? Ud'uni astajib lakum. Perintahnya Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Terserah, Rasul udah ngajarkan doanya apapun. Yang penting doa yang baik, tidak mendoakan jelek kepada muslim yang lain. Apalagi mau tidur, kita kemudian baca doa ini, insyaallah ada jam beker dalam hati yang membangunkan kita semua. Doanya bagaimana? Allahumma aikidni fi ahadis sa'at ilaik. Bib, boten sakit. Dereng apal. Udah bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya saja. Ya Allah, tolong bangunkan aku di jam yang paling kamu sukai. Gampang kan? Ya Allah, tolong bangunkan aku di jam yang paling kamu sukai. Di waktu yang paling kamu sukai. Ini dipegang. Ini namanya kita betul-betul sudah niat pengin bangun sebelum masuk waktu subuh. Diusahakan setengah jam sebelum azan subuh. Nah, kalau ternyata ada orang yang sampai bangunnya kesiangan, bangunnya kesiangan, azan subuh sampai matahari terbit, waktu subuh hilang, baru bangun. Orang tersebut kenapa? Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim kemarin sudah saya terangkan, balas syaitanu fi udhunih, orang tersebut telinganya dikencingi oleh setan. Berarti kita sering enggak dikencingi setan nih? Jujur mawon, jujur. Sering enggak kita dikencingi setan? Berarti telinga kita ini aromanya bagaimana nih? Pesing. Kalau kencingnya manusia aja pesingnya seperti itu, ya, kencingnya kucing pesingnya seperti itu. Lah kalau kencingnya setan, kencingnya seperti apa? Coba ambunan gitu ya. Enggak bisa dicium secara zahir, itu penciuman secara batin. Makanya orang-orang yang soleh kalau ketemu seorang yang sok telat tangi subuh, itu orang yang soleh hidungnya ini langsung tiung tiung tiung mumet. Kenapa pusing? Karena tercium aroma yang tidak enggak enak. Hidungnya orang soleh enggak sama dengan hidung saya, enggak sama dengan hidung kita-kita ini. Hidung beliau ini hidung yang peka sekali. Kalau ada taat aromanya harum, ada maksiat aromanya busuk. Kadang-kadang hidung kita naik pangkat, kadang-kadang. Jenengan mungkin pernah ngalami, kadang-kadang naik pangkat. Kok tiba-tiba bisa mencium sesuatu yang harumnya luar biasa, padahal enggak ada harum-haruman. Mungkin setiap jenengan pernah ngalami, mungkin. Tapi itu kan kadang toh, kalau pas ngepasi, kita pas bagus mungkin ya. Hidungnya naik kualitasnya. Tapi kadang juga hidung kita ini bagus kualitasnya, mencium aroma yang busuknya luar biasa. Ini hidung punya kekuatan untuk mencium yang zahir maupun yang batin. Nah, orang-orang soleh senang di pengajian. Kenapa? Karena di pengajian hidungnya orang soleh mencium aroma-aroma yang wangi secara batiniah. Makanya dikatakan kalau dibacakan sholawat, tatayyabatil bihil majalisu wal mahafil. Yang namanya tempat duduk, yang namanya tempat pertemuan, itu akan jadi harum kalau di situ dibacakan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang solawat langsung tempatnya jadi harum. Saya ada sedikit pengalaman pribadi yang mau saya ceritakan. Sebagian dari jenengan mungkin sudah pernah dengar kanan bib. Ya. Sebagian dari jenengan mungkin sudah pernah dengar. Sebagian yang lain mungkin belum. Ya. Ini pengalaman saya beberapa belas tahun silam. Sudah lama berarti ya. Beberapa belas tahun silam. Betul. Ya. Jadi saya mau berangkat pergi ke acara haul di Jawa Timur. Pas bulan Recep ya, pas di bulan Recep. Ahad pertama bulan Recep. Naik mobilnya sepupu saya, mobilnya Espas. Mobilnya Espas. Ada berapa rombongan? Di Ngawi mampir di warung makan di pinggir jalan gitu ya, sebelum Ngawi daerah kalau kanan ke Ngerambe itu, tempatnya truk-truk berhenti itu ya. Mantingan apa? Mantingan ya. Ya, di Mantingan itu ada warung. Masuk di warung, duduk, saya lihat ada ayat kursi ditempelkan di tembok, kan macam-macam gitu. Seneng saya tulisan-tulisan Islam gitu. Makan. Tapi begitu saya noleh di sampingnya ayat kursi, kaget saya. Kenapa? Di situ gambar poster-poster tanggalan wanita-wanita telanjang. Yang masang kan gak ngeh gitu ya. Jadi itu apa namanya? Tanggalan tapi gambarnya wanita yang gak bener. Ini di Rodoh nih pernah nih teman saya tuh dapat hadiah dari dealer mobil tanggalan, gak dilihat, ditempelkan di situ, belum dibuang gitu ya. Gambarnya perempuan ya, roket cekak. Saya bilang, wah ini yang datang pengajian sini bingung ini. Oh, nyawang seperti itu, untung di bagiannya perempuan gitu ya. Ya pernah terjadi, bilang ayo langsung buang ini. Nah, jangan sampai kecolongan dengan gambar-gambar seperti itu. Saya ngomong sama yang punya warung, bu, mas, ngapunten, jenengan ini bagus, itu ayat kursi, itu Allah, itu Rasulullah, bagus, la ilallah, mudur Rasulullah. Tapi sebelahnya yang gak bagus. Jenengan mau berkah mau, tolong dicopot, boleh gak dicopot? Oh boleh, boleh, saya copotkan, boleh, boleh, akhirnya saya copot. Ya. Saya turunkan. Jadi saya duduknya senang, makan enak, bisa nyopot, wong wedok udo. Ya, Bisa saya copot itu, senang saya puas. Alhamdulillah ini dakwahnya langsung berhasil. Ya sama guyon, sama ketawa, sama senyum gitu kan. Naik mobil Espas lagi, berangkat. Berangkat ke Jawa Timur, ke Kediri, tapi di desa. Sampai dekat Ngawi, alasnya Ngawi itu, di mobil, di situ kita cerita-cerita orang-orang soleh. Menceritakan orang soleh. Mobil itu ditutup rapet jendelanya. Ya, AC-nya nyala. Kecepatan 80 km per jam. Tiba-tiba ada aroma gahru yang jauh lebih enak dari yang jenengan aroma yang jenengan cium. Ini kan enak ya. Nah ini aroma kayu gahru yang mahal itu di mobil tercium. Karena kita menceritakan orang-orang yang soleh. Bukan cuma saya noleh ke kanan saya, kanan saya noleh ke saya, yang di depan saya noleh ke saya, belakang juga noleh ke saya. Bareng-bareng ngomong, ambune gahru wangi ini luar biasa. Satu mobil mencium. Itu tidak bisa dilogika. Kecepatan 80 km per jam. Jenengan mau ngomong, ono sing bakar gahru gitu. Tidak mungkin. Ya ini mobil kecepatan tinggi. Nah setelah itu, ada yang nyeletuk satu. Ngerasani. Subhanallah, langsung seketika bau itu berubah batang tikus. Satu mobil nyium. Saya sampai nanya, ini batang tikus bau dari mana ini? Gitu kan? Bau dari mana? Gak tahu dari mana ini. Jangan-jangan dari luar. Coba jendelanya dibuka. Jendelanya dibuka, kena angin, baunya itu gak hilang. Gitu. Saya bilang, istighfar kabengi, goro-goro ngerasani. Goro-goro ngerasani. Ya cuman sekali itu, diwujudkan, mencium aroma yang antara aroma harum sama aroma busuk dalam satu kesempatan jadi satu. Nah berarti kira-kira aromanya saya dan jenengannya apa ya? Batang tikus nopo garu? Ya batang tikus atau garu? Ya insya Allah aromanya harum. Nah biar harum bagaimana? Pakai parfum. Parfumnya apa? Zikrullah. Entah itu sholawat, entah itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, entah itu qiraatul Quran, itu menjadi pengharum untuk aroma-aroma kita yang tidak enak. Maksiat kita ini kan numpuk. Nah ini perlu dikasih pengharumnya. Pengharumnya apa? Sholawat. Pengharumnya apa? Zikir. Pengharumnya apa? Baca Al-Quran. Itu menjadi pengharum sehingga orang yang ketemu kita, kalau ada orang soleh, kapusan sidik. Ampuni wangi, wong soleh gitu. Ya, kapusan sih sidik gitu. Jadi biar orang soleh itu tidak terganggu dengan aroma kita. Makanya kalau kita berangkat pengajian, karena di majelis seperti ini, saya yakin lebih dari satu, turah-turah itu. Orang-orang yang punya, diberi Allah kelebihan. Jangan sampai yang punya kelebihan itu terganggu, makanya kita berangkat sambil dzikir. Makanya majelis ini dimulai dengan sholawat. Jadi ambunya kita yang badek-badek tulang semua. Aroma kita yang gak enak itu pasti sudah hilang. Jadi jangan pernah merasa di sini ada yang aromanya tidak enak. Semua aromanya wangi. Kalau sampai nyium yang gak enak, irunge sing rusak. Paham? Jadi ini pasti aromanya enak. Husnudzon kita harus seperti itu. Nah, kok sampai situ apa tadi? Setan kencing ya. Ya, telinga yang dikencingi oleh setan. Telinga yang bagaimana itu? Yang dia terlambat bangun subuh sampai terbit matahari. Makanya kita kalau bangun itu begitu melek, yang nomor satu dijalankan langsung mengusap wajah dengan tangan. Wajah ini digosok-gosok pakai tangan, ngusir kantuk. Biasanya kan kita ngusir kantuk dengan dua tangan, ucek-ucek mata ya kan, dibersihkan, diusap-usap. Tujuannya apa? Biar ngantuknya hilang. Jadi ngantuk itu deliknya atau bersarangnya di wajah. Gak ada kok ngantuk di pundak itu gak ada. Gak ada kan ngantuk itu di wajah. Maka buang dulu ngantuknya. Dengan apa? Wajahnya diusek-usek. Loh, ini ajarannya Rasulullah SAW. Jangan ngomong manfaatnya apa. Wes rasa takon manfaatnya apa. Lakon ono wae. Diusap-usap wajahnya. Ya mengusap wajah. Hal pertama yang dilakukan seorang ketika bangun tidur adalah duduk dan mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya guna menghilangkan bekas-bekas tidur atau kantuk. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah dulu bangun tidur mengusir kantuk dari wajahnya dengan mengusap-usapkan tangan ke wajah beliau. Tadi pagi udah gitu belum? Lali yo, kita ingin ngopora yo. Ini menunjukkan kita belum terbiasa. Belum terbiasa. Kalau kita udah terbiasa, kita mantap. Sudah, Bib. Dan itu dilakukan dalam kondisi duduk. Jangan sama tidur. Kalau sama tidur diusap-usap, ngantuk tetap kuat. Ya, sama duduk. Duduk ini fungsinya apa? Selain untuk mengusir kantuk, juga untuk menormalkan peredaran darah. Sehingga nanti kalau udah duduk, kemudian usap-usap, kemudian baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doanya doa apa? Doa syukur. Ngucap alhamdulillah. Dihayati dari hati. Terima kasih ya Allah. Saya udah dijadikan hiduplah lagi. Sebelumnya saya meninggal ya Allah, saya tidur. Sekarang saya melek, hidup, bisa menghirup udara, bisa lihat anak, bisa lihat pasangan hidup, bisa lihat keluarga. Ini nikmat yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Dan baca zikir-zikir yang lain. Untuk apa itu? Dari segi kesehatan sangat bagus. Kebanyakan orang yang malam itu bangun kemudian jatuh adalah karena bangun tidur jegegal langsung bangun. Jegegal itu bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Apa deh? Jegelek lah, jegelek lagi itu apa itu bahasa Indonesianya? Terus pokoknya bangun tidur langsung mencolot gitu aja ya. Bangun tidur langsung loncat, tidak duduk dulu, langsung bangun, langsung pergi menuju kamar mandi atau ke tempat yang lain. Itu bahaya. Kenapa? Keseimbangan tubuh belum kembali secara sempurna. Makanya bangun tidur duduk dulu. Ini ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk, baca doa. Doanya ada banyak, silakan baca halaman 31, 32, dan 33. Itu semua sebagian kecil dari doa-doa bangun tidur. Nah, manfaatnya baca doa bangun tidur. Kemarin sudah saya terangkan, ini saya ulangi lagi. Manfaatnya apa? Salah satu manfaatnya, nanti tidak akan ditanya oleh malaikat di kubur. Kalau meninggal di kubur, 7 hari pertama manusia itu mengalami fitnah. Fitnah kubur 7 hari pertanya. Ditanya oleh malaikat itu prosesnya 7 hari. Ya, diinterogasi. Diinterogasi malaikat di kubur itu 7 hari. Makanya 7 hari berturut-turut diajari ulama tahlilan. Lah kok wong tahlilan 7 dina diomong neraka. Sing ngomong ya sapa? Ya sing begitu-begitu. 7 hari dia selenggarakan tahlilan itu mengirimkan doa biar yang dikubur itu nyaman. Jadi kalau ditanya malaikat jawabnya tenang. Ya, dan mungkin malaikatnya enggak sempat nanya, baru mau nanya kiriman. Ada kiriman buat dia. Oh iya, silakan. Mau nanya ada kiriman buat dia. Lah takoni kapan? Ya kan? Mau nanya, malaikat kan harus nyampaikan ada kiriman buat dia. Malaikat yang tugas nyampaikan kiriman ngantarkan kiriman. Yang mau nanya akhirnya mungkin gak jadi nanya. Kan bisa, namanya aja mungkin. Kalau gak percaya tanya aja sama malaikat. Kan begitu. Namun mungkin. Nah, termasuk orang-orang yang tidur, dia baca doa bangun tidur. Kata almarhum Habib Anis, diambil dalam kitab kitabnya Hakim At-Tirmidzi, ya, kitab Hakim At-Tirmidzi, sebuah kitab tasawuf. Saya pernah baca di situ. Pertama saya dengarkan penjelasan ini dari Habib Anis, terus saya suruh nyari, saya cari di kitab, ketemu. Di situ orang yang bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti kalau meninggal dunia diletakkan di pembaringan kubur. Ketika malaikat berjalan menghampiri, kapan malaikat berjalan menghampiri? Ketika orang-orang yang ziarah udah pergi meninggalkan pemakaman, saat langkah kaki ini pergi, malaikat datang. Di situ malaikat nanya. Di situ malaikat membangunkan, wahai fulan. Begitu melek bangun, langsung ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Malaikatnya ngomong sama malaikat yang satunya, ora usah ditakoni, wis mudeng, lulus, gak usah ditanya. Dia udah bisa ngucap langsung syukur kepada Allah. Jadi orang ini lulus karena hidupnya rajin syukur ketika bangun tidur. Makanya ketika meninggal dunia dihidupkan di alam barzah, dia juga langsung syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya diberi oleh Allah pembebasan dari soal malaikat mungkar wa nakir. Kalau ada orang yang nanya, kok bisa siksa kubur kok enggak pertanyaan kubur kok tidak ditanya? Jawabannya sederhana. Wong yang namanya hisab perhitungan amal itu kan jauh lebih dahsyat. Yang nanya itu Allah langsung. Kalau dikubur yang nanya malaikat. Kalau hisab itu nanti langsung urusannya dengan Allah. Nah, yang urusan langsung dengan Allah saja, Allah memberikan dispensasi 70 ribu orang tidak diberi hisab. Artinya ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab. Cuman 70 ribu. Terus kula lanjutkan ke duman mboten. Insyaallah ya. Insyaallah. Kok bisa yang 70 ribu setiap satu orang gandeng 70 ribu orang. Ya itu kan rodok akeh ya. 70 ribu kali 70 ribu, saya kalkulatornya enggak ngerti. Banyak yang jelas. Ya 70 ribu kali 70 ribu itu banyak. Itu masuk surga tanpa hisab. Tapi ya tetap sidik kalau dibandingkan jumlah umat Islam yang sangat banyak dari zamannya Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perhitungan amal saja bisa dibebaskan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bebas, apalagi cuman yang namanya pertanyaan kubur. Di antara manusia-manusia yang tidak akan mendapatkan pertanyaan di kubur adalah Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika mau nanya Sayyiduna Umar itu malaikatnya udah ngomong, ini sih setan aja lari. Ya, setan aja lah lari. Ketemu Sayyiduna Umar itu malaikatnya enggak berani nanya. Udah wibawanya seperti itu, haibahnya Sayyiduna Umar seperti itu. Lah kita pengin semoga kita juga enggak ditanya. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, ditemani dulu. Jangan orang meninggal dunia kopi teh dilebokke tinggal gitu loh. Ya, seperti hewan. Jangan, ada orang meninggal dunia, tunggu dulu. Sampai diajarkan suruh nyirami makamnya. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Makam tuh suruh ngasih air. Biar apa? Biar dingin. Pertanda rahmat. Makanya orang Jawa kalau ngelayat ke kuburan bawa kendi. Kendinya diisi air, rampung diisi, siramkan. Sing ramu dengki lo dalile. Jangan bilang itu niru Hindu dan lain sebagainya. Itu tafaulan, rahmat. Seperti itu. Dan jangan langsung pulang. Enteh nono. Dikawal dulu, ditunggu dulu, ditemani dulu. Kenapa? Karena yang hidup meninggal dunia, masuk alam kubur itu asing. Seperti bayi lahir dari perut, kok tahu-tahu muncul di alam yang besar. Bingung. Nah, kita nanti kalau masuk alam kubur juga kaget, bingung. Nah kok seperti ini? Makanya perlu ditemani dulu. Ya, ditemani dulu. Jangan segera tinggalkan makam. Duduklah di situ, bacakan doa, bacakan zikir. Entah itu Al-Quran, ya, entah itu kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, solawat, dan lain sebagainya. Seorang sahabat sampai wasiat. Kalau ada orang nanya, dalilnya mana? Ini model-model sing takok dalil ini biar dengar. Seorang sahabat sampai wasiat, kalau saya meninggal dunia, jangan kalian pergi dari makam saya. Tunggu saya di makam saya selama orang itu nyembelih unta, sampai unta itu kemudian dipotong-potong dagingnya, dibagi-bagikan kepada masyarakat selama waktu itu. Kenapa? Dulu belum ada jam tangan. Jadi cara ngukur waktu pakai selama memerah susu. Merah susu kambing itu berapa lama atau sekian. Pakai yang biasanya kehidupan di sana itu apa ya? Oh, merah susu kambing. Itu jadi ukurannya. Selama nyembelih unta dipotong-potongi, dibungkus, dibagikan. Waktunya berapa? Mereka udah paham. Nah kira-kira itu waktunya sebentar atau lama? Yang biasa nyembelih sapi. Kurang lebih berapa? 2 jam. Oh, sapi 2 jam. Bukan kambing lo ya, unta segede sapi lo. Sampai motong-motongnya, mecel-mecelnya itu ya. Kok bahasanya enggak enak ya mecel ya. Ya apalah pokoknya dipotong-potong, dicacah-cacah itu ya. Dicincang-cincang dagingnya itu. Itu kurang lebih 2 jam. Lah mestinya kalau ada jenazah meninggal dunia, jangan kemudian dikubur. Nguburnya yang cepat, tapi ninggalnya aja ke susu. Segerakan makamkannya, tapi kamu jangan segera pergi, duduk di sana. Sahabat sampai wasiat kepada sahabat yang lain. Lah kadang nih di kuburan ada orang-orang sing, "Oh, jogosuan, sing cepet." Gitu. Yang mau punya kepentingan silakan pergi, enggak jadi masalah, tapi keluarga dan sahabat-sahabatnya jangan seperti itu, duduk dulu. Nah, kira-kira kalau sahabat minta dikancani, dikancaninya apa sahabat ki ngamun? Mosok neng kuburan dong lamun, apa ngerasani? Mosok begitu? Ya gak mungkin. Pasti sahabat di kuburan tuh ya qiraatul Quran, pasti ya berzikir, pasti berdoa. Nah ini loh. Nanti kalau orang yang mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, di kuburnya mereka itu otomatis bisa ngucap lagi. Gampang. Misalnya kan gampang. Tadi pagi baca enggak kita nih ya? Yang baca-baca, yang lupa? Lupa. Kira-kira banyak lupa atau bacanya? Jujur alhamdulillah. Cukup jelas? Jelas ya? Jamnya kok cepat sekali ya? Udah jam 9:30. Kemudian bangun tidur, setelah baca doa tersebut jangan lupa gosok gigi, bersiwak atau gosok gigi. Bersiwak bisa dengan kayu siwak atau dengan apapun yang dinamakan siwak. Termasuk diantaranya dengan sikat gigi dan pasta gigi, asal niatnya untuk bersiwak itu sudah dapat pahala bersiwak. Gosok gigi. Kenapa? Tidur itu aroma mulut mesti tidak enak. Ada tidak orang bangun tidur mulutnya wangi? Tidak ada kan? Kecuali orang-orang yang soleh, awliya wa solehin, mungkin begitu. Kalau kita-kita ini, Bu, Bapak kalau bangun tidur mulutnya wangi atau tidak wangi, Bu? Wangi, Bu. Wangi, Bu. Kok tahu? Ya, bangun tidur itu aromanya tidak enak. Makanya bangun tidur sama Rasul disuruh gosok gigi. Coba lihat, belum, carilah ajaran dimanapun yang mengajarkan agama loh ya. Agama mengajarkan bangun tidur, kamu itu duduk dulu, bangun tidur, usap-usap wajah, bangun tidur, doa, bangun tidur, kemudian kamu itu gosok gigi. Cari di agama mana, gak ketemu. Di Islam ini ngajarkan detail sekali. Sampai bangun tidur tuh diajari sesempurna mungkin. Nah seharusnya kita ini jadi manusia yang paling beradab, manusia yang paling tahu sopan santun, manusia yang hidupnya paling tertata. Dan itu harus diawali dari pagi hari, karena pagi hari kunci kehidupan. Kalau udah paginya kepegang, maka nanti sepanjang hari juga kepegang. Sayangnya pagi ini kita sering kecolongan setan. Pagi itu suka hilang, bangun-bangun udah matahari terbit, sehingga pagi yang betul-betul indah itu tidak kita rasakan. Kira-kira betul enggak? Betul kan? Betul banget. Ada ibu-ibu yang bilang betul banget, Bib itu. Bib, saya lagi menstruasi. Ini penyakitnya ibu-ibu nih. Kalau lagi menstruasi, peh ora sholat subuh, terus molor tidurnya. Ayo jujur. Apalagi yang sudah anaknya gede-gede. Ya, udah gede-gede, udah nih, mumpung lagi tidak men, tidak sholat, mumpung lagi tidak sholat, astagfirullahaladzim, waduh boleh. Kalimatnya itu loh, mumpung lagi tidak sholat, nih kalimat yang kira-kira apa orang kualat ini. Ibu-ibu tuh kadang lupa, kalau ngomong lupa ya, ki mumpung lagi ra sholat, turuse. Jadi gak sholat kok mumpung tuh terus biye gitu. Kebetulan nih kita lagi tidak sholat, manfaatkan nih, manfaatkan buat tidur salah gitu. Jadi walaupun dalam keadaan menstruasi sekalipun, bangun tidur itu pagi, jangan tidurlah lagi. Bangun dulu, mau tidur nanti jam 6:30. Mau tidur nanti jam 7, silahkan tidur. Tapi nikmati dulu awal pagi. Jangan sampai hilang awal pagi, karena itu kunci kehidupan. Kenapa? Rasul telah bersabda SAW yang artinya, umatku itu diberkati di pagi harinya. Itu keberkahan di situ. Nah kalau kita hilang, nggak ngambil, ya nggak dapat barokah. Nah kalau barokahnya pagi udah nggak dapat, ya siang nggak dapat, sore nggak dapat, malam nggak dapat, susah dapat seterusnya. Artinya kunci nomor satu keberkahan di pagi hari. Kemudian setelah itu cuci tangan. Ini saya ulangi yang kemarin ya, cuci tangan. Bangun tidur, masuk kamar mandi, gosok gigi. Kenapa gosok gigi nomor satu, cuci tangan nomor dua? Karena dulu kalau gosok gigi tidak pakai air, pakai siwak. Ya pakai siwak. Jadi gak ada hubungannya dengan bejana atau tempat air. Tapi kalau zaman sekarang, kita kan pakai pasta gigi, ada hubungannya sama air. Makanya cuci tangan didahulukan daripada gosok gigi. Cuci tangan dulu yang bersih. Kenapa? Karena Rasul telah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudhu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Jika salah seorang di antara kalian tidur, bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebelum memasukkan tangan itu di tempat nanti dia wudu, bak mandinya. Jangan masukkan tangannya langsung. Kenapa? Gak ngerti tadi waktu tidur tangannya kemana. Jenengan kalau lihat orang tidur kan tangannya macam-macam. Ada yang tangannya ngapunten sih, bersihkan lubang hidungnya, ada enggak? Oh, ada yang jawab tuh, ada. Ya, ada orang yang tidur tangannya masuk ke ketiak, ada kan? Ada. Ada yang tidur tangannya masuk kemana lagi, ada kan? Enggak usah dibahas. Usin bahas sih. Ada kan? Ada. Jadi kalau enggak masuk ke situ katanya enggak nyenyak tidurnya. Sehingga dia bangun tidur, ada lagi yang lebih ngeri lagi, ya. Waktu tidur tangannya ini sukanya mainnya ke sini loh. Ada enggak? Membersihkan air liur yang ada di sekitar mulut bibir nih, di pipi. Dibersihkan, fret, ntar gitu, fret. Jadi tangannya berarti kumpulan apa ini? Kumpulan macam, ha? Macam. Masuk bak mandi, bak mandinya itu untuk satu keluarga, apalagi kalau satu RT. Bisa kita bayangkan satu RT, orangnya sama begitu semua. Plung, plung, plung. Lah ini kalau tangan tadi mengandung air liur yang najis, sehingga masuk bak mandi, bak mandinya jadi najis airnya. Digunakan untuk mandi, untuk wudu, tubuhnya najis semua. Sehingga ibadahnya bisa jadi kacau semuanya. Cuman gara-gara tidak mau cuci tangan dulu sebelum masukkan tangan ke bak mandi. Jadi yang penting bersihkan tangan dulu. Islam itu luar biasa. Kita kalau ngerti gini semakin cinta sama Islam. Bersihkan dulu nih tangan, bersih sebersih-bersihnya. Setelah itu wudu dan sholat sunnah. Nah ini yang kita bahas. Setelah itu wudu dan sholat sunnah. Kemarin kan saya janjikan untuk bahas ini ya. Wudu dan sholat sunnah. Cukup jelas sampai di sini? Jelas. Wudu, sholat sunnah. Jadi ini penting. Meskipun kita udah bangun, sudah baca doa, sudah ke kamar mandi, sudah cuci tangan, sudah gosok gigi, sudah cuci muka, kalau enggak wudu dan sholat, hati-hati. Kenapa? Setan masih kuat. Setan masih kuat. Kenapa dikatakan demikian? Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad idza nam. Salah seorang di antara kalian kalau tidur, tidur itu di, kalau orang Jawa bilang bun-bunannya, di dahi atas dikit nih, di ubun-ubun, di situ setan mengikat tiga ikatan. Mengikat tiga ikatan, dibundeli sama setan, diikat. Diikat dengan apa? Dengan sihirnya setan. Dengan sihir apa? Sihir ngantuk. Aji-aji apa itu? Sirup. Ya, aji-aji sih sirup. Sirupnya itu pokoknya kalimatnya seperti ini. Bikuli ubdah yadribu alaika lailan tawila. Setiap kali dia ngikat satu, setan tuh ngomong, turuose malam masih panjang. Srengenge urung metu, turuose subuh ki urung teko. Tenang, subuh cek dawa, turuose waktune cek akeh, turuose tidurlah malam masih panjang. Tidurlah subuh belum datang. Tidurlah waktu subuh itu masih panjang. Tidurlah wong kamu baru bangun di awal subuh. Awane cek engko, turuo. Ini yang nyihir setannya langsung. Nah kalau muridnya setan namanya dukun aja itu ampuh. Ampuh walaupun gak ampuh tapi tetap ampuh. Lah kira-kira kalau mbah-mbahe dukun, setannya sendiri yang niup turuose gitu ya. Ampuh enggak? Lah buktinya kita sering. Berarti ampuhnya luar biasa. Itu bukan cuma satu kali, tiga. Satu, dua, tiga. Kenapa tiga kali? Memang tiga kali itu suatu hal yang apa ya, unik. Kalau udah tiga kali mesti, ya kan? Sekali saya maafkan, dua kali saya maafkan, tiga kali tiada maaf bagimu. Biasanya kan begitu, betul nggak? Yang namanya orang bercerai itu juga sampai di tiga kali itu untuk hitungan batas maksimal ya, batas maksimal. Ini kekuatan tiga ikatan. Satu, dua, tiga. Yang satu turwa, yang dua juga tidurlah, yang tiga juga tidurlah, yang malam masih panjang. Kalau seseorang itu bangun, ya seorang itu bangun, fa idza staiqadha fa dzakarallahu in hallat uqdatun. Dia bangun kemudian zikir, bangun ngucap alhamdulillah. Ngucap zikir, maka satu ikatan lepas. Satu ikatan lepas kalau zikir. Lah kalau bangun enggak zikir langsung kamar mandi. Dia wudu yang terlepas juga baru satu, masih ada dua. Wudunya enggak baca doa. Keluar selesai. Ya. Kecuali kalau dia memang zikir kemudian wudu terlepas dua ikatan. Kalau cuman berzikir yang lepas baru satu. Lah kalau masih ada dua sihirnya setan, kira-kira ini aji-aji sirupnya setan masih kuat enggak? Masih. Makanya banyak di antara kita-kita ini bangun tidur udah zikir, mapan lagi bablas. Ayo. Pernah atau enggak pernah? Pernah, mungkin kita sering begitu. Sebabnya apa? Ada setan memang gitu. Setannya ada, setan khusus spesialisasi buat orang jangan bangun subuh. Ini tim khusus setan. Ya, tim khusus setan yang seperti itu. Kerjanya dari mulai dia diciptakan, ciptakan itu apa namanya? Jadi dia itu ada, setan yang bagian tidur udah ada. Kepala bagian tidur. Ini bagian setan tertentu. Kalau ternyata setelah zikir wudu terlepas dua. Terlepas dua jangan sepelekan. Satu ikatan setan itu kuat. Makanya banyak orang sudah zikir, sudah wudu. Terus nyoba ngeleset sebentar. Ah, nunggulah 10 menit lagi. Ya kan? Nunggu 5 menit lagi. Sudah wudu, sudah wudu, zikir sudah. Kurang apa? Salat sunahnya yang belum. Nyoba ngeleset sebentar, naruh badan di kursi atau naruh badan di tempat tidur. Hasilnya bablas. Hasilnya bablas. Kenapa? Ada setan. Setan itu betul-betul ada. Ini memang mungkin enggak masuk akal gitu ya. Oh, seger. Bahkan sudah minum kopi. Ya, sudah minum teh panas dan lain sebagainya. Kok masih bisa ngantuk datang tiba-tiba? Itu ngantuk datang tiba-tiba, bukan datang tiba-tiba, tapi memang karena ada setan jurus ngantuk. Ada yang seperti itu. Nah, kalau ternyata dia sudah wudu selesai, fa idza shallal inhalat uqdah. Fa idza shalla inhalatil uqad. Ya. Kalau dia salat, maka tiga buhul setan itu terurai, terlepas. Kalau udah buhul setan terlepas semuanya, fa asbaha nasyitan tayyiban nafas. Wa illa asbah khabithan nafsi kaslan. Kalau dia bisa melepas tiga buhul setan, maka dia bangun dengan jiwa yang enak, hati yang enak, nasyitan, semangat paginya. Segur, semangat. Tapi kalau ternyata tidak, maka bangun dalam keadaan hati enggak enak, tur males. Hati enggak enak, tur males. Jadi kalau pengen anaknya itu bersemangat, kita bersemangat, pasangan hidup bersemangat, kunci nomor satu, bangun pagi, zikir, wudhu, sholat. Dah, itu mesti sepanjang hari, seger, semangat, hati enak. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanya, kenapa hati saya kok suka gak enak? Diteliti, tadi sebelum subuh bangunnya bagaimana? Wudhu dijalankan gak? Sholat sunnahnya jalan gak? Kalau enggak, salahmu dewi. Ibarat mobil, mesti mobil mesin lama ya. Pagi-pagi enggak pakai dipanasi langsung dipakai, ya berebut. Paham kan? Berebut. Nah, ini tubuh kita perlu dipanasi. Panasi dengan apa? Zikrullah, wudu sama salat sunnah. Nah, alhamdulillah ini yang dapat saya sampaikan. Jam 10 kurang 10. Bu. Sudah cukup lama toh, Bu? Kok belum? Jam 10 kurang 10. Nih, sambil apa namanya? Nanti kalau ada yang mau nanya boleh Habib Muhammad biar ngasih tambahan. Monggo, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya memang kalau setan di zaman dulu itu ngasih iketan cuma ketika tidur, ketika orang mau tidur. Kalau setan zaman sekarang lebih canggih, gak nunggu tidur, orang pengajian kasih iketan juga. Awal senden ose, yang kedua dingklu ose, yang ketiga merem ose. Akhirnya nanti waktu pengajian tidur, pembagian roti bangun. Itu memang ciri khas setan zaman sekarang, goda supaya itu. Kenapa? Kalau orang itu banyak yang senang sama ilmu, setan tidak senang. Kenapa? Banyak musuhnya nanti. Ini ada satu doa dari Muhammad bin Wasik. Muhammad bin Wasik itu suatu ketika dia baca doa, doa perlindungan sama setan. Itu waktu dia selesai nyiptakan doa, setannya datang. Setannya datang kemudian ngomong, ya Muhammad bin Wasik, kamu tidak mungkin tak goda, tapi tolong jangan sebarkan doa ini. Sampai setan mengadakan perjanjian dari saking dahsyatnya doa ini. Kemudian kata Muhammad bin Wasik, loh justru kamu ngomong gini malah semakin semangat untuk tak sebarkan. Silahkan kamu goda saya semampumu, saya juga akan semangat untuk menyebarkan doa ini. Kata Muhammad bin Wasik. Doanya itu, Allahumma innaka salatta alaina aduan. Ya Allah, engkau itu memberikan kepada kami musuh. Basiran bi'uyubina, yang memandang kepada semua aib kami. Muttali'an ala auratina, yang mana dia melihat kepada semua kelemahan kami. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum, yang mana dia dan bala tentaranya semua memandang kami dan kami tidak bisa memandang dia. Doanya, Allahumma fa'ayyizhu minna kama ayyastahu min rahmatik. Ya Allah, buatlah dia putus asa kepada kami sebagaimana engkau membuat syaitan putus asa kepada rahmatmu. Wa qannithhu minna kama qannattahu min afwik, dan jadikan syaitan itu istilahnya menyerah, menyerah untuk mengganggu kami sebagaimana syaitan menyerah untuk mendapatkan maafmu. Terus lanjutannya ada lupa ini. Ya, kurang lebih sampai situ. Jadi doa daripada Muhammad bin Wasik. Ya, karena itu sering-sering kita baca doa untuk menghindar daripada syaitan. Doanya kepanjangan, ya sudah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Itu yang pendek. Dan tadi disebutkan masalah siwak. Siwak itu memang sunnah pakai kayu arok. Sunnah pakai kayu arok. Akan tetapi kesunahan siwak, didapatkan pahala bersiwak, orang itu maki segala sesuatu yang kasar. Asalkan jarinya, gak boleh. Pakai jarinya sendiri, gak boleh. Tapi kalau pakai jarinya temannya, boleh. Ya memang betul, pakai kain ini bagian sininya baju boleh, bagian kerah ini boleh, atau pakai tisu boleh, atau pakai ridak juga boleh, sorban itu juga boleh. Kalau pakai jari, tidak boleh, jarinya sendiri, jarinya temannya boleh. Di antara manfaatnya siwak itu banyak. Di antaranya, rok'atani bi siwakin afdhalu min sab'ina rok'atan bi ghairi siwak. Dua rokaat dengan siwak itu lebih afdol daripada 70 rokaat tanpa siwak. Ada juga as-siwaku madharatun lilfam mardatun lirab wa majlatun lilbasar. Siwak itu menjadikan mulut bersih, menjadikan Allah itu ridha, dan menjadikan pandangan mata ini menjadi tajam. Di antara manfaat-manfaat siwak itu banyak sekali. Di antaranya ulama itu menyebutkan kalau sering siwakan bisa menambah cerdasnya akal. Kalau sering siwakan juga menambah fasohatul lisan, jadi semakin fasih lisannya kalau sering pakai siwak. Itu banyak, itu para ulama buat faedahnya siwak ini, manfaatnya siwak sampai 70. Di antara salah satu manfaatnya siwak itu wayur hibul aduwa, yaitu membuat takut musuh. Nah, ini kalau kita memaknai, maksudnya apa? Siwak itu menjadikan seseorang itu terlihat berwibawa, membuat takut musuh. Pernah ada sebuah pengajian, ini muridnya seorang ulama besar. Muridnya tanya, "Wahai guru, kenapa siwak itu kecil kok bisa membuat takut musuh yang besar?" Dijawab sama gurunya, "Memang dulu pernah ada sebuah kisah. Jadi pernah suatu ketika setelah zamannya Rasul wafat, itu mau mengadakan pelebaran daerah. Kemudian masuk tentara kaum muslimin masuk ke satu kota, nyerang dipukul mundur. Nyerang lagi dipukul mundur lagi. Bingung akhirnya ini. Akhirnya musyawarah kaum muslimin. Ini sudah ngerjakan sunnahnya Rasul apa belum? Sudah sholat duha semuanya? Sudah. Sholat witir sudah? Sudah juga. Qobliyah ba'diyah sudah juga. Ada satu nyeletuk, siwakan kita belum. Oh ya sudah, kalau gitu sekarang potong kayu-kayu itu, kemudian kita pakai untuk siwakan. Nah, waktu motong kayu dan bersiwak, itu ada mata-matanya musuh lihat. Dia ngelihat, "Loh, ini kaum muslimin ngasah giginya buat gigiti kita ini. Wah, ini bahaya ini. Ini kita mau dimakan ini sama kaum muslimin ini. Sudah diasah ini giginya." Akhirnya berita ini disampaikan sama teman-temannya, mentalnya jatuh. Ketika diserang lagi, akhirnya kaum muslimin menang dan menguasai daerah tersebut. Ini salah satu manfaat daripada siwak. Cuma kalau sudah siwakan, jangan dipakai buat gigit orang. Jadi kegunaannya siwak sangat banyak sekali. Yang jelas siwakan itu gampang kok. Cuma kalau kita bawa tisu, pakai tisu aja, satu kali ngusap gini aja, selesai, dapat pahalanya siwak. Kalau sholat 70 kali lipat pahalanya dibanding sholat yang tanpa siwak. Mungkin cukup ini dari Anda. Saya kembalikan lagi ke Ibnu Fadl. Jazakallah khair. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi tambahan yang sangat-sangat berharga dan bermanfaat. Jadi gigi kita sudah siap buat gigit-gigitnya. Ya, tapi jangan dipraktekkan ya. Jangan dipraktekkan. Ada sedikit mulah Allah. Emang betul kalau pakai kain ini apa namanya dapat sunnah siwak. Tapi ingat juga an-nadhafatu minal iman. Jadi jangan nanti di masjid pakai bajunya gini semua. Ini yang ngajari guru saya. Kalau orang lain punya pendapat lain terserah. Kalau guru saya ngajari jangan di masjid pakai baju begini. Karena an-nadhafatu minal iman juga harus diperhatikan. Sunnah Rasul itu satu dengan yang lain saling berkaitan ya. Dan sekarang mau cari kayu arak kan banyak kan dijual itu mau murah dan mudah. Kalau enggak bisa ya udah mau ke masjid gosok gigi selesai. Oh ya, dapat fadilah gitu. Dapat fadilah sunnah. Paham ya? Jadi esensinya siwak ini ya gosok giginya itu loh. Esensi yang sebetulnya itu bersihkan gigi. Paling afdal karena di zaman Nabi itu adanya kayu arak gitu ya. Makanya yang paling afdal dengan kayu arak. Dan kayu arak ini memang punya keistimewaan. Zat-zatnya itu kalau dibuat pasta gigi memang luar biasa, sehingga ada kan pasta gigi siwak gitu ya, dari bahan-bahan kayu arak. Dan hikmah-hikmah lain yang kita gak ngerti yang di ada dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, ada juga sedikit apa namanya tambahan lagi doa tadi, doanya Sayyidina Muhammad bin Wasi. Dulu pernah saya bagikan kan? Belum. Saya udah janji tapi belum bagi ya? Belum. Ibu-ibu yang rebus sore kelihatannya udah. Insya Allah nanti Jumat depan saya bagikan ya. Yaitu doa dibaca pagi sama sore lah. Ya pagi sama sore sekali-sekali. Jadi yang pagi buat berlindung sampai sore, yang sore buat sampai pagi. Insya Allah nanti Jumat depan saya bagikan. Tolong teman-teman saya diingatkan sekaligus untuk bagi apa namanya pembuka majelisnya yang dengan bacaan sholat tuh ya. Tolong saya diingatkan, maaf belum bisa Jumat ini karena kemarin saya ke Hong Kong tuh ya, kelamaan perjalanannya. Mau enggak doanya kira-kira? Mau. Betul mau. Betul. Ini nanti mau sampai rumah dibawa, dibagi, disimpan, kedake sorokan. Ini dibaca kalau memang enggak belum bisa ngapalkan difotokopi berapa yang udah dapat nanti difotokopi lagi, tempelkan saja di rumahnya di bagian-bagian yang untuk sholat, untuk zikir. Jadi bisa kita baca, kalau dibaca tiap hari nanti juga lama-lama hafal. Insya Allah akan saya kasih teks Latinnya. Jadi yang belum bisa baca bahasa Arabnya bisa baca teks Latinnya dan terjemahannya. Dibaca terus. Ada mungkin yang ngomong, lah itu kok bukan doanya Nabi kok? Itu doanya ulama kok. Oh, doanya ulama kok diagung-agungkan kok seperti itu. Doa itu ya doanya Nabi, jangan doanya ulama. Ini kan orang rada aneh. Rasulullah sendiri SAW minta doa kepada ulama. Siapa ulamanya diminta doa Rasulullah SAW? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai Umar, jangan lupa doakan saya. Rasulullah zaman masih minta doanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doanya ulama itu bagian dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mewariskan ilmunya kepada para ulama. Jadi kalau ulama punya doa tertentu, ya ulama punya amalan tertentu, itu wujud daripada ilmunya Allah yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan kepada ulama tersebut. Al ulama warathatul anbiya. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, kalau untuk doa saja suruh nyari dalil, ya ini aliran yang paling ruwet wa mumet. Ya, ruwet dan mumet. Dah, pokoknya jenengan jangan bingung-bingung lagi sama yang model begitu. Jangan sampai kita bingung, jalan terus yang tekok istiqomah, insyaallah manfaat. Amin. Tepat jam 10. Doakan bangunannya cepat selesai ya. Cepat selesai dan barokah, manfaat, aman, selamat, terus bisa dari tempat ini menghasilkan hidayah sebanyak mungkin, khususnya untuk yang tinggal di tempat ini, yang ngurus di tempat ini, yang ngajar di tempat ini, yang hadir di tempat ini, khususnya untuk kita-kita ini, dan selebihnya untuk yang lain. Mari kita bacakan dulu nih permohonan-permohonannya, banyak sekali ya. Mohon doa kesembuhan dan dihilangkan dari penyakit Bapak Hadi Suprapto, Bapak Kamto Wiono, dan Ibu Tri. Amin, semoga segera sembuh dari segala macam penyakitnya. Juga untuk Kirena Anissa dan Muhammad Fadil. Kemudian mohon doa untuk Aditya Ahmad Fauzi, semoga cepat selesai urusan-urusannya, lancar. Kemudian untuk Mbak Evi, semoga bisa beli rumah yang bisa untuk majelis. Dan untuk Sri Wahyuni dan Evi, semoga diberi keturunan. Amin. Mohon doa untuk Ibunda Mas Agung, ya, Raudhah, yang telah meninggal hari Rabu kemarin. Insyaallah dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diampuni segala dosanya dan diterima semua amal solehnya. Kemudian untuk Ikhwan Zidni Akhsani bin Jumadi Widodo, semoga lulus dengan nilai yang baik. Kemudian untuk Fadilatul Zahra yang di Madura meninggal tadi sore jam 5, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk Ananda Dini Nilam Sari, ya semoga diberi kemudahan dalam belajarnya. Amin. Kemudian untuk siswa-siswi di Madrasah Ibtidaiyah yang akan menghadapi ujian nasional tanggal 6, 7, 8 Mei, semoga diberi kemudahan dalam mengerjakannya dan lulus dengan hasil yang terbaik. Kemudian doa kesembuhan untuk Ananda Alif Nurnovia Arianto, dan juga untuk kesuksesan dalam UPTN Elisa Nuraini binti Sarono, semoga yang sakit sembuh, yang ujian lulus dengan hasil yang terbaik. Kemudian untuk Ibu Aisyah yang sedang, kemudian juga untuk keponakan dari yang minta doa ini yang di Bali sedang sakit, dan untuk Mbak Ningsih, semoga sembuh dari segala macam penyakit. Kemudian untuk Ananda Ratri Dwi Lestari, semoga mendapatkan apa yang diinginkan dengan yang sebaik-baiknya, selamat dari hal yang tidak menyenangkan dunia akhirat. Dan kemudian untuk Mas Troso dari Karanganom, semoga apa yang diinginkan dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Kemudian untuk Ananda Nurul Komariah, semoga hasilnya UAN-nya nanti, ujian nasionalnya UN-nya yang baik, bisa menyenangkan orang tuanya. Kemudian untuk Bapak Sobirin bin K.H. Sulaiman Dasnuri Ngasem Bandungan Semarang, serta agar segera sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Bapak Kiai Haji Bahar Mustafa Krasa Mojo Tengah Wonosobo, semoga rohnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan bersama para auliya wassolihin. Kemudian untuk Ibu Sri Wahyuni Sumber Solo, semoga lekas sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Muhammad Insan Mukharib, agar lancarkan bicaranya dan difasihkan baca Al-Qur'an serta hadisnya Rasulullah SAW. Amin. Kemudian untuk Ananda Afifah Duha Nusaibah bin Mulyadi, semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Setiati Yoga Pratama, agar bisa mengikuti jejak para aulia wassolehin. Kemudian untuk Kiai Haji Ahmad Nursidi Jamari, agar dapat meneladani jejak beliau. Kemudian untuk yang minta doa di sini agar orang tuanya dapat kembali rukun dan damai, rumah tangga orang tuanya bisa menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Semoga rumah tangga orang tuanya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula rumah tangga kita dan rumah tangga seluruh umat Islam. Kemudian untuk Febrianto Joko Santo bin Sahari dan Ari Triwibowo bin Sahari yang mau buka usaha aluminium dan kaca, semoga diberi kelancaran dan berkah. Amin. Kemudian untuk Septian Tri Handayani binti Rustanto, semoga diberi jalan dan petunjuk untuk memilih universitas yang diinginkan. Amin. Untuk kemudian Muhammad Catur Prasetyo dan Muhammad Kaisar Kukuh Aldiansah yang akan ujian nasional, semoga lulus dengan hasil yang terbaik. Kemudian untuk Muhammad Abdul Jalil bin Sajai yang ujian nasional, juga untuk Munirah binti Sajai yang sedang sakit, semoga sembuh, yang ujian segera lulus dengan hasil yang baik. Kemudian untuk Bapak Suwarjo, Ibu Surahmi, Bapak Suwardi, Ibu Busron Nur Ayati, Salsabil Yusron, Eka Mahendra, Lutfiah Windi, Oktaviana, Hansa Devana Putri, semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Saudari Lilis Jamuri akan menikah hari Kamis besok 9 Mei, semoga acara pernikahannya berjalan lancar serta jadikan istri solihah dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ala hadiniah wa ala kunyatin solihatin jami'an nafi'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah dengan niat khusus untuk semua orang yang membantu majelis kita ini, baik dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan apapun yang dimiliki, semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik di sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirat. Diberimpahkan rezeki yang barokah, rezeki yang mudah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Diberi kesehatan lahiriah dan batiniah, ditenteramkan hatinya, disenangkan hidupnya, dibahagiakan anak keturunannya, dijadikan dapat hidup bersama dengan pasangannya ila liqa'illah, sampai bertemu Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kenikmatan hidup dunia dan kenikmatan akhirat. Al-Hadiniah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panitia Pengajian Umum Tombo Ati 212 Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari Senin 6 Mei jam 7.30 malam Ba'dal Isya, tempat gedung serbaguna Desa Gadingan, dalam proses pengajian umum bersama Bapak Bupati Sukoharjo, pembicara Ustadz Parsono Agus Waluyo, Kembang Doplang Karang Pandan. Demikian undangan kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Ya, insyaallah yang bisa hadir ya. Sekarang kita baca doa tutup majelis bagaimana biasanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga tidak bosan hadir ke majelis ini. Ya, bosan enggak kira-kira? Enggak, insyaallah ya. Doakan juga ustaznya enggak bosan ngajar ya. Amin. Semoga sampai di rumah masing-masing selamat, sehat walafiat. Barakah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.